Ia adalah pengarang tafsir Syiah yang sangat masyhur. Dan juga sekarang tidak juga langka kita dengar seseorang menukilkan pendapat Khomeini. Dan perlu antum ketahui bahwa semua presiden-presiden atau semua pemimpin-pemimpin Iran, mereka adalah ulama-ulama Syiah. Mereka adalah pengarang aktif. Maka anda sering membaca kitab Khomeini, anda sering membaca buku tentang Rafsanjani, anda juga sering membuku tentang masalah beberapa ulama-ulama mullah-mullah mereka, yang mereka adalah ulama-ulama. Jadi mutlak apa yang terjadi sekarang ini adalah pimpinan yang dipegang oleh orang Syiah Iran sekarang ini adalah orang-orang yang benar-benar adalah orang-orang yang fanatik terhadap Syiahnya. Dan ini sangat berbahaya. Mereka ingin menyaingi Universitas Islam Madinah di Madinah yang didirikan di Al-Qum. Qum adalah ibu kota yang sangat terkenal di Iran. Mereka buat Universitas Al-Qum. Mereka mensengajakan anda kalau seandainya mengirim surat saja ke sana, maka langsung anda diterima sebagai salah seorang mahasiswa dengan sana, dengan beasiswa yang jauh lebih tinggi daripada beasiswa yang diberikan Arab Saudi di Madinah. Bahkan anda tidak hanya diberikan beasiswa saja, anda akan juga diberikan gadis Persia yang sangat cantik-cantik tersebut. Dinikah mut'ahkan. Ini beasiswa anda sebanyak 5 juta rupiah dan ini gadis kami, nikahilah. Subhanallah. Jadi sangat luar biasa perwanamu. Saya sering mengatakan bahwa di Mekah, saya pernah sempat bekerja di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, sering saya menemukan dosen-dosen memang sengaja dikirim oleh Iran ke Mekah. Apa tujuan mereka? Untuk mendakwakan Syiah mereka kepada jamaah-jamaah haji yang datang ke Arab Saudi. Bahkan saya sempat dialog dengan salah seorang dosen mereka, dia mengatakan bahwa dosen yang dikirim oleh Iran ke Mekah itu dengan gratis dan ditambah lagi dengan gaji tambahan sebagai dia adalah da'i untuk mengajak ke Syiah, itu minimal menguasai 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Dosen yang berbicara dengan saya tersebut orang yang tidak pernah ke Indonesia, akan tetapi bahasa Indonesianya sangat fasih. Pertama kali dia bertemu dengan saya mengucapkan salam, dia mengatakan, apa kabar? Orang Indonesia? Di mana tinggal? Di Sumatera? Di Jawa? Dia mengatakan begitu. Nah, karena kita mengerti, maka kita berlaku keras dengannya. Berlaku keras dengannya. Ya, karena bermula dari kebencian kita dan apa yang kita ketahui dari apa perbuatan mereka. Jadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya Syiah harus benar-benar diwaspadai. Sesungguhnya, semua kelompok-kelompok Islam masih kita bisa berharap berdialog dengan mereka, kecuali Syiah. Kalau seandainya menyebar di Indonesia ini semua kelompok selain dari Syiah, kita masih bisa berdialog dengannya. Kenapa? Karena seluruh kelompok-kelompok Islam, apapun namanya, mereka masih mengagumi Al-Quran dan Hadis. Mereka masih mengatakan Al-Quran kami kitabullah, dan sabda Rasulullah SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi Syiah tidak. Bagaimana dia akan berkiblat kepada Al-Quran? Dia mengatakan bahwa Al-Quran kalian hanya sepertiga dari Al-Quran kami. Bagaimana dia berkiblat dengan hadis? Kalau seandainya orang-orang yang membawakan hadis tersebut telah mereka kafirkan. Terus dengan apa kita berdebat dengan mereka? Tidak ada jalanan kecuali dengan pedang. Makanya apa yang terjadi di Palembang? Apa yang terjadi di Jakarta? Antara ahlu sunnah wal jamaah, antara kalangan ikhwan-ikhwan kita dan semua, tidak ada yang kecuali perang. Dan antum tahu bahwa Riau sudah dimasuki oleh Syiah. Saya berwaktu yang lalu saya pergi berdakwah ke Tanjung Pinang. Dan mereka, orang-orang Syiah yang ingin masuk ke Riau, mereka masuk dari mana? Antum tahu? Mereka masuk dari kerajaan Siak. Kenapa mereka masuk dari kerajaan Siak? Karena kerajaan Siak tidak bisa dipungkiri mereka adalah keturunan Arab. Dan dari keturunan Arab inilah mereka bisa mendakwakan bahwa mereka adalah Ahlul Bait. Kalau tidak Habib maka dia Sayyid. Kalau anda yang hidungnya pesek, kulitnya hitam, atau sawo matang, maka tidak bisa saya mengatakan saya ahlul bait. Makanya mereka masuk kepada keluarga Syiah dengan mengakui bahwa mereka adalah kerajaan Syiah, kemudian mereka mengatakan mereka Hadrami, orang yang berada di Yaman, dan nanti Hadraminya nanti berkembang mereka adalah ahlul bait. Dari sana mereka mulai dakwah mereka. Berapa waktu yang lalu di Gedung Juang mereka membuat kajian, dihadiri oleh Jalaluddin Rahman. Apa yang mereka kembali bangkitkan? Isu tentang sejarah bahwa kerajaan di Bangkinang, yang pertama kali mereka katakan kerajaan Islam pertama kali di Riau adalah berasal dari kerajaan Fatimiyah di Mesir. Jadi diikat-ikatnya Bangkinang ini dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Fatimiyah di Mesir adalah kerajaan Syiah. Akhirnya apa? Dengan dia mengungkit sejarah bahwa kerajaan di Bangkinang ini adalah kerajaan Fatimiyah yang mau tak mau dia adalah cinta kepada Ahlul Bait. Pemahamannya adalah Syiah. Kenapa kita tidak masuk ajaran Syiah saja? Itu mereka mulai. Jadi mereka masuk ke Sumatera ini mulai dari sejarah. Saya waktu itu sempat hadir mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat. Dia mempunyai cukup banyak maklumat tentang sejarah kita, khususnya tentang sejarah Sumatera. Untuk nantinya dia bisa mencengkram Sumatera secara umum, sebagaimana mereka sudah cukup berhasil di Jawa. Dan yang lebih berbahaya lagi, Syiah ini berbahaya lagi, dia selalu berteman dengan Sufi, tasawuf, tarikat dan semacamnya. Karena dia adalah saudara kandung. Saudara kandung. Kalau seandainya di tarikat ada pengkultusan terhadap sang guru, maka di Syiah juga ada pensucian dan pengkultusan kepada imam. Maka tidak jarang kita melihat bahwa seorang Sufi dia Syiah. Bahkan kita juga sering, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama-ulama kita yang membahas tentang masalah ajaran Syiah dan tasawuf. Di antaranya apa yang ditulis oleh Dr. Muhammad Luh, salah seorang doktor alumnus Madinah, mengarang kitab Jinayat Ta'wil alal Aqidah Islamiyah, dosa ta'wil atas aqidah Islamiyah. Dia menerangkan tentang seperti itu, bahwa nyaris antara Syiah dengan tasawuf dia berkawan teman. Bahkan yang lebih parah lagi, bahwa tiga kawan akrab kelompok yang ingin menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam satu kali serangan, yaitu tiga. Pertama orang-orang filsafat, dan yang kedua orang tasawuf, dan yang ketiga orang Syiah. Maka Anda tidak melihat orang yang cinta kepada filsafat kecuali dia cinta kepada tasawuf. Dan Anda tidak akan lihat orang yang cinta kepada tasawuf kecuali cinta kepada Syiah. Karena mereka mempunyai ajaran yang sama. Dan bayangkan, nyaris seluruh tokoh-tokoh Islam di Indonesia, mereka menganut salah satu dari tiga ajaran ini. Kalau seandainya dia tidak Syiah, maka dia adalah salah seorang filsafat tulen. Kalau seandainya dia tidak filsafat tulen, berarti orang tasawuf. Bayangkan bagaimana keterasingan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah ribut dan riuhnya kelompok-kelompok kebatilan. Di sini baru kita merasakan bagaimana beratnya beban Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kebenaran. Ajaran filsafat, ajaran tasawuf, dan ajaran Syiah, dia adalah ajaran tiga serangkai. Sama-sama berjalan. Baik disengaja maupun tidak sengaja, mereka sama-sama berjalan. Tujuannya semuanya adalah membumi hanguskan kecintaan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya filsafat dia mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu akal, maka tasawuf mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perasaan. Dan Ahlul Bait mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu cinta kepada Ahlul Bait. Dengan ini dia mempermainkan kaum muslimin semuanya. Dan gerakan tasawuf juga sangat luar biasa, khususnya di tahun-tahun seperti ini. Hampir semua yang mengangkat istilah pembersihan, pembeningan hati pada zaman sekarang ini, mereka mempunyai balutan dari balutan tasawuf. Sebut semuanya. Yang disebut dengan mengembalikan kalbu, Antum dah tahu kata-kata kalbu apa? Yaitu dengan anda membersihkan kalbu ala tasawuf, anda sudah bisa menilai halal dan haram. Anda sudah bisa hidup bahagia. Anda telah bisa menegakkan Islam. Itu yang mereka inginkan. Persis apa yang diinginkan oleh orang-orang tasawuf dahulunya. Dengan bersih hati anda, dengan suci hati anda, berarti anda telah bisa menilai sesuatu. Maka untuk menilai sesuatu halal dan haram tidak perlu lagi qala Allah qala Rasul. Cukup dengan kebeningan hati anda, anda sudah bisa menilainya. Dengan kebeningan hati anda, anda sudah bisa menilainya. Makanya ini gerakan yang raksasa, yang sangat luar biasa, yang harus dipahami setiap orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang cinta kepada, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dan ini yang selalu kita ulang-ulang, bahwa ini terjadi gebrakan luar biasa menyerang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kenapa mereka bertiga ini begitu gencar-gencarnya pada zaman sekarang? Kenapa? Karena tahun-tahun sekarang adalah kebangkitan Islam. Tahun-tahun sekarang ini orang kembali ingin kembali bangkit terhadap Islam. Dan ingin mereka memotong jalan itu untuk menyelewengkan kaum muslimin. Begitu syaitan berbuat. Mereka tidak akan mau kaum muslimin kembali kepada Islam yang benar sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka hancurkan para sahabat Rasulullah SAW, mereka hancurkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka bangga-banggakan dengan kebeningan hati mereka, dengan kecerdasan akal mereka, atau kehebatan pengalaman yang mereka dapatkan, yang mereka sebut dengan pengalaman spiritual. Seharusnya yang harus termaju terdepan adalah ahli sunnah wal jamaah dengan kebangkitan Islam seperti ini. Ini jika seandainya gerakan ini tidak ada gerakan lain. Di saat satu sisi lain banyak juga gerakan-gerakan lain yang juga ingin menghalangi untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis, terkhusus para pemuda-pemuda dari cinta kepada Al-Quran dan Hadis untuk kembali kepada apa yang mereka sebut dengan fikul waqi', memahami fikih koran-koran dan majalah, untuk menghalanginya kepada Al-Quran dan Hadis. Tidakkah antum lihat bagaimana pemuda-pemuda kita begitu lahapnya membaca kejadian-kejadian terkini, membaca dan mengulas pembahasan politik yang terjadi di Timur Tengah, yang terjadi di Barat dan semacamnya, kemudian mereka tidak pernah terbasahkan lidahnya dengan Al-Quran dan Hadis. Begitu hafal dengan nama-nama pokok politik, akan tapi tidak pernah menghafal nama-nama sahabat Rasulullah SAW. Itukah yang nantinya akan mengembangkan Islam? Itukah yang nantinya akan menjayakan Islam? Demi Allah, tidak. Dan ini yang sangat-sangat harus kita pahami, bahwa kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah, tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya, sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi. Akan lebih jelas, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak berputus asa. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kemenangan tetap bagi orang yang bertakwa. Kemenangan tetap bagi yang bertakwa. Sesungguhnya kebenaran dia tidak akan hilang. Kenapa kebenaran bisa hilang? Karena dia tidak pernah muncul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan. Sesungguhnya berkembang biaknya kebatilan karena tidak adanya kebenaran. Akan tapi ketika muncul kebenaran, maka tidak akan ada kebatilan. Nah, kebenaran ini harus ada pada setiap diri ahlu sunnah wal jamaah dengan ilmu. Karena untuk menghadang seluruh syubhat, seluruh hal-hal yang menghalangi ahlu sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran dan Hadis adalah ilmu. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmu. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dia adalah safinatun najah. Dia adalah bahtera keselamatan. Bahtera keselamatan. Sudah begitu panjang apa yang kita ulas tentang bahaya Syiah filsafat dan tasawuf yang sering kali menghadang gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harus diwaspadai. Mudah-mudahan wawasan kita tentang permasalahan ini selalu kita bisa kembangkan sehingga kita bisa memahami posisi kita dan kita bisa memulai dakwah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Yazid bin Hayyan. Apa kata beliau? Saya bersama Husain bin Sabrah dan Amar bin Muslim menemui Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, senior. Karena rumahnya yang pertama kali digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai lahan dakwah. Rumahnya, rumah Al-Arqam, Ibn Arqam, dialah Zaid bin Arqam. Ketika kami duduk, kata Husain, kami berkata kepada Zaid, "Laqad laqita ya Zaidu khairan katsira." Wahai Zaid, sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah, engkau telah bertemu dengan Rasulullah. Wa sami'ta haditha, engkau mendengarkan hadis Rasulullah. Wa ghazauta ma'ah, engkau berperang dengannya. Wa sallaita khalfah, engkau salat bersamanya. Wallahi laqad laqita ya Zaidu khairan katsira. Demi Allah, benar-benar sesungguhnya keutamaan yang sangat luar biasa. Itu kata siapa? Kata Yazid bin Hayyan. Kata Husain bin Sabrah. Kata Abar bin Muslim. Jadi sekarang, tiga seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup setelah masa sahabat Rasulullah SAW yang melihat sahabat Rasulullah. Definisi sahabat adalah orang-orang yang melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya dan meninggal di atas iman. Dan definisi tabi'in adalah orang-orang yang melihat sahabat Rasulullah SAW beriman dengan Islam dan meninggal di atas iman. Itu definisi tabi'in. Dan ini adalah tabi'in mendatangi sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini mengungkapkan kepada kita begitu besarnya keutamaan bersahabat dengan Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan oleh Husain, sungguh besar, luar biasa kenikmatan yang engkau dapat, wahai Zaid, Zaid bin Arqam. Kenikmatan yang dimaksud oleh Husain, oleh tabi'in ini, bukanlah kenikmatan kekayaan, kenikmatan harta. Akan tetapi kenikmatan bersama Rasulullah SAW. Mendengar ceritanya, melihat keindahan wajah dan akhlaknya, dan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita jumlahkan diri kita dengan jumlah ribuan, tidak sebanding dengan debu yang mereka berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibandingkan dengan debu yang melekat di hidung mereka berperang dengan Rasulullah, tidak sebanding. Apalagi kita membandingkan diri mereka dengan diri mereka. Maka sungguh-sungguh sebuah kedurhakaan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya orang-orang yang mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Kita kan laki-laki, mereka pun laki-laki. Kita bisa berijtihad sebagaimana mereka juga berijtihad. Kita tidak perlu pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita Al-Qur'an dan hadis. Dan ini bahaya besar. Tidak boleh bagi orang yang ingin kembali kepada Islam yang bersih, yang benar, membuang sahabat Rasulullah SAW. Dan lihat para tabi'in yang jauh lebih mulia dari kita, mereka mengakui akan kebesaran itu. Semua para tabi'in melihat kepada sahabat Rasulullah SAW, melihat dengan mata pengagungan. Seakan-akan mereka ingin melekatkan kepribadian Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi tidak jarang di antara mereka, mereka katakan, wahai fulan, sahabat Rasulullah SAW. Jadi diikatkan. Sungguh sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Bersahabat dengan Rasulullah SAW sebuah keutamaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjamin mereka. Mereka mendapat jabatan yang tidak bisa didapat dengan sekolah dan pendidikan. Ada predikat yang bisa kita sekolah sehingga kita dapat predikat seperti mereka mendapatkan? Kalau seandainya ada pendidikan yang kita bisa dapat titel seperti sahabat mendapatkan titel, biarlah kita bayar dengan semua uang kita asal kita mendapatkan itu. Apa titel yang mereka bawa? Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah telah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radhuan. Orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sesungguhnya Allah telah redha dengan mereka dan mereka telah redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa harus ada radhiyallahu anhum wa radhuan? Allah telah meridai mereka dan mereka telah meridai Allah. Kenapa tidak cukup Allah redha saja kepada mereka? Kenapa harus Allah sebut juga bahwa mereka juga meridai Allah? Karena kedua-duanya nikmat. Anda kalau seandainya diridai Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda tidak pernah redha dengan Allah, tidak nikmat. Karena keredhaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Allah adalah nikmat kedua setelah Allah redha. Sebagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita cinta kepada Allah, itu adalah sebuah kenikmatan kedua. Jadi cinta kita kepada Allah adalah sebuah kenikmatan yang patut disyukuri sebelum Allah mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum mukminin azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna billah laumata la'im. Orang-orang kaum mukminin sifatnya merasa melecehkan orang-orang kafir, menghormati orang-orang mukmin, dan dia tidak takut mengucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala celaan orang yang mencelanya. Apa Allah Subhanahu wa taala sifati mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahwasanya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai. Jadi radhiyallahu anhum wa radhuana adalah predikat yang sangat luar biasa. Dan ini mereka sadari. Dan ini mereka sangat paham. Dan ini mereka sangat paham kecintaan para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi tentang wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar, di sini disebutkan ada beberapa faedah. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala redha kepada muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala redha dengan ansar, orang-orang yang menerima orang-orang muhajirin di Madinah, yaitu orang-orang ansar. Dan yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak hidup pada zaman mereka, akan tetapi mereka mempunyai sifat yang membuat Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Apa itu? Walladzina ittaba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti siapa? Mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka, di sini Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwa yang redha Allah Subhanahu wa taala tersebut dari orang-orang yang hidup setelah mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak sebutkan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Menunjukkan benarnya pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa kita harus kembali kepada Islam sebagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Seluruh kelompok-kelompok semuanya mendakwakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi berbahagiakah mereka mendapatkan sebuah keutamaan yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an dari orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah? Tidak. Harus diuji. Orang-orang yang mentadwin, orang-orang yang membukukan sejarah sahabat Rasulullah, orang-orang yang memperhatikan tentang kehidupan para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar, tidak ada satu kelompok pun kecuali kelompok ahlul hadis. Ahlul hadis. Tidak ada satu kelompok pun yang bangga dia menisbatkan dirinya kepada sahabat Rasulullah SAW, kecuali kelompok ahlus sunnati wal jamaah. Ahlul hadis, dialah ahlus sunnati wal jamaah. Dialah ahlul filqatin najiyah. Dia adalah kelompok firqah najiyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini salah satu bukti, kalau anda ingin menguji dan mengetes kebenaran sebuah kelompok, lihat kemana mereka berkiblat. Lihat kemana biasanya mereka berkiblat. Kalau seandainya anda ingin membaca sebuah buku, maka ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keistimewaan. Dia di dalam menetapkan sebuah permasalahan, pertama kali dia nukilkan adalah qala Allah. Qala Allah Ta'ala. Dan yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia menukilkan qala sahabah, perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Akan tapi lihat sebanyak itu kelompok-kelompok yang lain, baca buku-buku mereka, maka anda dapatkan satu hadis, satu ayat, akan tapi setelah itu penafsirannya, penerjemahannya di dalam alam kenyataan adalah pemikiran mereka, otak mereka, pengalaman yang mereka rasakan. Tidak ada perkataan Abu Bakar, tidak ada perkataan Umar, tidak ada perkataan Utsman, tidak ada perkataan sahabat Rasulullah SAW kecuali bilangan yang sangat sedikit sekali. Kenapa? Bukti bahwa mereka tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Berarti di hadapan antum sekarang nyatanya kebenaran kelompok Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, yaitu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ajaran turun temurun, mulai dari tabi'in, mulai dari Husain yang bertanya ini, sampai zaman sekarang begitu mereka beragama. Begitu mereka beragama. Anda kalau melihat sebuah pembahasan, di sana menjelaskan tentang Al-Quran, di bawahnya hadis, dan di bawahnya perkataan sahabat, maka abshir, maka berbahagialah, peganglah pembahasan tersebut. Akan tetapi qadar Allah, Allah telah mentakdirkan sesuatu. Dan Allah benar-benar menyebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang begitu putih, malamnya bagaikan siang, apalagi siangnya. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Metode penulisan di dalam pembahasan ini tidak dimiliki kecuali ahlu sunnati wal jamaah. Metode penulisan pembahasan memulai Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan sahabat, tidak dimiliki kecuali penahasan yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Lihatlah orang-orang yang sesat-sesat dari kelompok-kelompok tersebut, memulainya biasanya dari ati bahasa. Dia lempangkan jalan ke bahasa. Supaya apa? Supaya bisa yang satu karung menurut Al-Quran dan sunnah harus bisa ditampung untuk 100 karung. Lihatlah orang-orang sebagian kelompok sufi tasawuf memaknakan salat. Ketika mereka membahas sebuah permasalahan tentang hukum salat, aqimus salat, dirikanlah salat, maka mereka katakan bahwa salat artinya adalah doa. Dan intinya adalah mengingat. Berarti setiap orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah salat. Dan kalau seandainya seseorang telah mengingat walaupun dia tidak salat, berarti sudah masuk dalam kategori salat. Jadi seharusnya yang kita pahami dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa salat dimulai dari takbir dan ditutupi dengan salam, yang dia maksudkan tidak itu. Semua berbentuk peribadatan selagi dia itu mengingat, itu sudah salat namanya. Dan sudah dianggap pahala. Coba lihat, dia melapangkan sesuatu yang harus disempitkan oleh syariat. Itu hampir di semua pemahaman. Hampir di dalam semua pemahaman. Hampir di dalam semua pembahasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan oleh manusia. Diartikan oleh sebagian kelompok bahwa keluar ini kelompok keluar lain maksudnya. Jadi diartikan dengan apa yang tidak pernah diartikan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak juga dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mau kemana lari tafsiran tersebut? Menunjukkan kesalahan pemahaman dari kelompok tersebut. Seperti itu. Lihatlah semuanya. Makanya yang sangat berbahaya sekali adalah penafsiran. Jadi kita katakan bahwa Al-Quran tetap Al-Quran, hadis tetap hadis, akan tapi yang membawa adalah pemahaman. Membahayakan adalah pemahaman. Lihat apa kata Ibn Arabi. Ibn Arabi adalah salah seorang mulhid, zindiq, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala semua alam wujud, semua yang wujud ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala atas ucapan Fir'aun, qala Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Berkata Fir'aun, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Apa kata dia? Begitulah Fir'aun. Akan ketinggian tauhidnya, akan ketinggian tauhidnya, dia mengetahui bahwa dirinya sendiri bukanlah dirinya, akan tetapi yang menggerakkannya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemana tafsiran seperti ini? Jadi ujung-ujungnya yang mereka katakan, Ibnu Arabi mengatakan yang setinggi-tinggi tauhid adalah Fir'aun, sehebat-hebat akidah adalah iblis. Iblis akidahnya hebat. Kenapa? Dia tidak mau sujud kepada Adam, karena dia harus memberikan sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari mana rusaknya pemahaman seperti ini? Dari pemahaman yang tidak diikat dengan pemahaman Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ialah bentuk yang sering saya kita ungkapkan dalam metode dakwah. Dalam metode dakwah diakui oleh semua kelompok Islam bahwa metode dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan tauhid. Akan tapi yang sangat luar biasanya, kenapa Allah mentakdirkan mereka tidak memulainya dengan tauhid? Kenapa? Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Agar binasa yang binasa tersebut di atas kenyataan dan kebenaran, dan agar hidup orang yang hidup di atas kenyataan dan kebenaran, agar mereka binasa, hancur, sengsara, dan mereka tahu kesengsaraan mereka bahwa mereka sengsara, dan agar biar hidup yang hidup di atas kebenaran juga. Jadi kenapa? Sudah tahu Rasulullah SAW memulai tauhid dengan akidah, tidak dengan mulai dengan kekuasaan. Kenapa dengan kekuasaan dimulainya? Kenapa tidak mengacu kepada Al-Quran dan Hadis? Perbuatan seluruh para Rasul, perbuatan ribuan para Nabi, perbuatan seluruh para tabi'in, sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan mereka untuk sesat di dalam pemahaman seperti itu. Jadi nyatalah sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sudah terang, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Tidak ada lagi sesuatu hal yang tersembunyi sehingga tersamar-samar bagi seseorang kebenaran tersebut. Semuanya sudah nyata, tinggal lagi kita mau atau tidak. Ya, itu yang bisa kita sampaikan dari kajian kita yang berkembang kepada pembahasan yang lebih umum. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa jelaskan apa maksud dan tujuan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan. Silakan. Tauhid Syiah atau pemahaman akidah Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam tauhid uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat, bahwa di dalam tauhid rububiyah mereka yang jelas Syiah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal ini. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. karena mereka yang memahami bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan anak dan semacamnya adalah imam-imam mereka, adalah tauhid-tauhid mereka. Dan ini erat hubungannya dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Karena inti dari perselisihan antara para nabi dan rasul adalah dalam tauhid uluhiyah. Dan kita tahu bahwa Syiah ajarannya adalah ajaran ahlul kubur. Masjid mereka adalah kuburan. Syiah, masjid mereka adalah kuburan. Kalau seandainya Anda berangkat ke Madinah, bukan negeri mereka. Kalau seandainya negeri mereka, maka ceritakanlah, tidak ada yang salah bagi Anda. Anda ceritakan apapun bentuknya, maka tidak ada yang salah. Akan tapi kalau di negeri orang seperti Madinah, maka Anda tahu bahwa orang Syiah ketika beribadah hanya mendatangi kuburan-kuburan, tidak pernah mendatangi masjid Rasulullah SAW, kecuali dalam bidang yang sedikit sekali. Dan Syiah yang sangat luar biasanya, Syiah ketika mendengar azan dia keluar. Persis dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan kalau seandainya dia mendengar azan, maka dia lari terberit-berit dan keluar kentutnya. Dan ini tidak hulu, saya tidak berbohong dalam lihat. Anda kalau lihat pergi ke Mekah, ke Madinah, tidaklah terdengar suara azan kecuali berbondong-bondong orang Iran keluar dari masjid. Tidak salat. Tidak salat. Kalau seandainya Anda ingin lihat dia beribadah, maka lihatlah di kuburan. Lihatlah di kuburan. Kalau tidak di kuburan Husain, Hasan atau Ali dan semacamnya. Sedangkan di kampung mereka, maka hadith wala haraj, kata orang Arab. Ceritalah, maka Anda tidak pernah didustakan. Kalau seandainya orang sudah begini perlakuannya, maka dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah maka sudah parah. Dan persamaannya dengan sufi itu sama, bahwa mereka ahli kubur, adalah orang-orang pengibadatan terhadap kubur. Pengagungan mereka terhadap kubur sangat luar biasa. Syiah. Kalau di dalam masalah asma wa sifat, maka mereka adalah jaham. Mengambil pendapat Jahmiyah, mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat. Itu pemahaman Jahmiyah yang telah disebutkan oleh kebanyakan para ulama bahwa pemahaman itu adalah pemahaman keluar dari agama Islam, bahkan pemahaman ini yang tidak pernah dipahami oleh orang Yahudi dan Nasrani. Pemahaman Jahmiyah. Jadi mereka dalam asma wa sifat Jahmiyah dan di dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana sikap kita terhadap Syiah? Orang Syiah ini bertingkat-tingkat. Ada yang tertipu, maka dengan menasihati. Akan tetapi kalau seandainya dia adalah dedengkotnya dan dia adalah orang penyuruhnya, kalau seandainya Anda memiliki kekuatan, maka ambil tangannya, kemudian tarik ke belakang, kemudian tungkai dia. Ya, Allah Ta'ala. Silakan. Silakan.